Saya akan coba mulai mengingatkan kembali tentang metode dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim atau muslimah yang bertauhid. Kerangka berpikirnya dulu saya ingatkan kembali bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sama-sama mengetahui diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Betul gak? Jadi pada sibuk yang bukan ibadah kebanyakan. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah, itu nomor satu. Cuma ya sejalan dengan tuntutan ekonomi, situasi yang melingkupi, sekolahan yang mendidik kita terlalu lama dengan cara-cara kita selama ini, sehingga ibadah ini tidak lagi menjadi fokus utama. Yang kita cari adalah apa yang kita mau di dalam hidup ini. Inilah tanpa kita sadari akhirnya kita semakin jauh dari Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menguatkan kembali, mengokohkan kembali semangat beribadah kepada Allah tetapi berdasarkan ilmu. Ilmu itu yang sesungguhnya dari mana? Dari Al-Quran. Satu-satunya ilmu yang kita gak boleh otodidak. Gak boleh belajar sendiri. Harus pakai guru, itu belajar Quran. Gak bisa sendiri, pasti salah. Orang yang belajarnya gurunya buku, maka kata ulama salahnya lebih banyak daripada benernya. Salahnya lebih banyak daripada benernya. Wa syaikhuhu syaitan. Dan syekhnya biasanya setan di sini. Apalagi yang belajarnya mengandalkan mbah Google. Ya. Kemungkinan besar salahnya lebih banyak lagi. Makanya al-isnadu minad-din, berguru dengan bersanad itu bagian dari beragama. Laulal isnadu laqala man syaa'a ma syaa'. Seandainya ilmu agama ini tidak diperoleh melalui sanad silsilah sampai ke rasul dari orang yang benar, maka laqala man syaa'a ma syaa'. Maka akan berkatalah tentang agama siapa saja, terserah apa saja, dia ngomong suka-suka. Nah, di sini pentingnya berguru, bersanad. Gak boleh hanya sebatas baca buku. Nah, sekarang banyak nih ustad-ustad tiba-tiba mendadak jadi ustad WA gitu, memberi nasihat kesana kemari, hadisnya benar, tapi karena dia tidak punya ilmunya, tidak punya ilmunya, sehingga hadis ini diframing. Ini zaman sekarang nih, dicari hadis-hadis yang kira-kira sesuai dengan kepentingan kelompoknya, mazhabnya. Nah, ditambah lagi ketika sunnah sudah diperalat suka-suka, sehingga sunnah ini justru jadi pemecah belah. Jadi sunnah yang mestinya menjadi pemersatu umat Islam justru menjadi pemecah belah. Kenapa? Karena melihat sunnah itu dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan asbabun nuzul daripada sunnah ini, sejarah yang melingkupinya. Sunnah ini ditujukan kepada siapa dari Rasulullah kepada para sahabat, bagaimana konteksnya. Nah, apa yang terjadi belakangan, akhirnya karena mungkin yang tradisional capek diserang oleh yang ini, nah bikinlah yang terbaru. Panggil dia non-muslim, jangan panggil dia kafir. Nah, ini kan ramai sekarang. Nah, yang ngejawab pun tidak faham. Yang ngejawab pun main serang habis. Jadi yang dibicarakan oleh apa namanya kemarin tuh, para ulama di Banjarnegara itu melihat kafir non kafir bukan dari sisi akidah tapi dari sisi kewarganegaraan. Nah ini juga bahasannya apa pentingnya buat umat saat ini, gitu. Apa maunya di tahun politik ini membahas beginian, gitu. Jadi udah tambah ruwet semuanya. Itu semua belum selesai dari pihak NU-nya sudah ada yang ngomong duluan pengen kelihatan dominan. Ya udah framing nih akhirnya berantem gak jadinya nih. Wah lagi rame di jagat medsos sekarang nih. Syukurlah yang tidak update itu. Kadang-kadang penting juga gak update itu. Tapi kalau urusan agama ini gak nambah ilmunya, gak nambah update, ini yang bermasalah. Nah mudah-mudahan kita update di sini pada hari ini.